waras jadi tawaras. Namanya Oman Sulaiman, tukang rampet, tukang kemenyan, pawang ular, pawang buaya, titelnya duda. Kalau pekar cinta, mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta, yo apa daya. Si waras jadi tawaras.